بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين وسهرمتي، kita lanjutkan dengan kajian kitab Ibn al-Qayyim rahimahullah, yaitu Ad-Da'u wa-Dawa. Masih tentang pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Faslun al-ma'asi sababun lil-fasad. Faslun, bahwa maksiat merupakan penyebab kerusakan-kerusakan di muka bumi. Sehingga orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat dosa-dosa dijuluki dengan yufsiduna fil ardi. Mereka merusak di muka bumi. Dhahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Artinya karena perbuatan-perbuatan dosa mereka. Sampai kita pada ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Wa qad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadih, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnad fi dhimni hadis, ketika membahas sebuah hadis. Kata beliau, wujida fi khazaini Bani Umayyah, didapati di perbendaharaan Bani Umayyah, maksudnya perbendaharaan adalah tempat menyimpan harta benda, zakat mal, zakat gandum, zakat lainnya, itu khazain disebutnya. Dan di sini dikatakan didapati di khazain Bani Umayyah, di gudang-gudang Bani Umayyah, himtatun, satu gandum, satu karung gandum. Al-habbatu biqadari nuwati tamr, satu bijinya sebesar biji korma. Tahu gandum? Yang seharusnya, umumnya, seperti beras. Atau lebih besar dikit lah. Tetapi di sana tersimpan beberapa karung gandum yang satu bijinya, satu habbah, itu sebesar biji korma besarnya. Dan tertulis di karungnya, wahiya fi sarratin, di satu karung, maktubun alaiha, tertulis pada karungnya, hada yanbutu fi zamanil adli, bahwa gandum ini tumbuh di zaman keadilan. Qanifin a'azakumullah. Ketika sudah berkurang keadilan, hasilnya pun berkurang. Panennya pun berkurang, bentuknya tambah kecil. semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Di tempat kita sudah semakin kecil banget, sudah sangat kecilnya. Setiap ada yang besar, oh ini impor ini, impor ini. Nah kenapa di negeri kita nggak besar, kan begitu? Kenapa kau harus impor dari sana dari sini? Ini khairun azakumullah. Kadang-kadang terjadi bahwasanya gandum pun berubah hasilnya karena dosa-dosa manusia. Wa katsirun min hadhihi al-afat ahdathaha Allah Subhanahu wa ta'ala bima ahdatha al-ibad min ad-dunub. Dan kebanyakan afat, kejelekan-kejelekan Allah takdirkan, Allah terjadikan karena apa yang diada-adakan oleh para hamba dari dosa-dosa. Jadi kadang-kadang Allah timpakan kejelekan-kejelekan, musibah-musibah, gagal panen atau sejenisnya karena dosa-dosa yang terjadi pada hamba-hamba tersebut. Wa akhbarani jama'atun min syuyukh as-sahra annahum kanu ya'haduna ath-thimar akbar mimma hiya al-an. Dikhabarkan kepadaku, kata Ibnu Qayyim, oleh beberapa jamaah dari Syekhus Sahra, Syuyukhus Sahra. Syuyukhus Sahra itu pimpinan-pimpinan kabilah Badui. Mereka bercerita bahwa dulu mereka pernah mengalami buah-buah hasil-hasil panen yang lebih besar dari sekarang ini. Dulu pernah mengalami. Kapan? Di masa-masa Islam masih kokoh, kuat. Dan kaum muslimin masih beragama dengan kuat. Wa katsirun min hadhihi al-afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha. Bahkan kejelekan-kejelekan yang menimpa mereka sekarang ini, kata masih orang-orang tua Badui bercerita, apa yang terjadi pada kalian sekarang ini dulu kami enggak mengalaminya. Kami enggak pernah tahu. Tanyakan pada kakek nenekmu dulu bagaimana, apa ada kanker darah, apa ada penyakit begini penyakit begitu yang aneh-aneh itu, ada ya. Kayaknya gak pernah dengar itu dulu, kenapa itu ya. Mengapa demikian? Setiap zaman ke belakang ini semakin banyak penyakit-penyakit yang unik-unik, yang aneh-aneh. Afat yang terjadi lam yakunu ya'rifunaha. Orang-orang tua tadi, orang Badu tadi berkata, kami enggak pernah tahu di zaman kami dulu. Innama hadatsat min qurb. Itu datang baru-baru saja. Dulu kami enggak pernah ngalami. Sebaliknya, buah-buah yang kalian pegang itu dulu kami mendapatnya lebih besar dari itu. Wa ma ta'thirud dzunub fi suwari wal khalqi fi suwari wal khuluqi faqad rawa at-Tirmidhi fi jami'ihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala khalaqallahu adam wa tuluhu fis sama' 60 dira'an falam yazal al khalq yanqusu hatta al an. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun pengaruh dosa dari bentuk tubuh manusia dan tabiat-tabiat manusia dan penciptaan manusia diriwayatkan dalam riwayat Tirmidzi dalam jami'nya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Allah menciptakan Adam panjangnya 60 zira', 60 hasta. Berapa itu 60 hasta tingginya? Tingginya 60 hasta. Falam yazalil khalq yanfud yanqusu hatta al-an, dan terus penciptaan berkurang sampai hari ini. Berapa hasta sekarang tinggi kalian? Ada 10? Jangankan 10, paling cuma berapa? 4 hasta segini. 1, 2, 3, 4. Ini 60 hasta. Fa idza arada Allahu an yudhahir al-ard min al-zalama wal-fajara wal khawana yukhriju 'abdan min 'ibadihi min ahli baiti nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fayamla'u al-ardha qistan kama muli'at jawran wa yaqtulu al-masih al-yahud wa an-nasara. Demikian pula disebutkan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memenangkan di muka bumi ini orang-orang baik dan mengalahkan zalamah orang-orang zalim, wal fajarah orang-orang fajir, wal khawanah orang-orang pengkhianat. Kalau Allah ingin mengalahkan mereka, Allah akan takdirkan munculnya seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dari ahli baitin, dari turunan ahli bait, keluarga Rasulullah SAW, dari turunan Al-Hasan. Fayamla'il arda qistan, kemudian menyebarkan di muka bumi ini keadilan sebagaimana dulunya dipenuhi dengan keboliman. Wa yaqtulul masih, saya katakan lahir di Syam, saya katakan turunan Hasan, karena kelanjutannya membunuh al-Masih. Membunuh al-Masih siapa? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari kalangan Ahlul Bait, dari turunan Al-Hasan. Sehingga tidak membenarkan ucapan Syiah yang menyatakan dari turunan Husain dan sudah lahir hilang di Gua Samirra. Hilang di gua mereka yang mereka juluki Gua Samirra. Membunuh Al-Masih dan membunuh Yahudi dan Nasrani, wa yuqimud din, kemudian menegakkan agama yang dengannya Allah mengutus Rasulnya, membawanya, wa tukhrijul arda barakataha, dan Allah akan takdirkan bumi mengeluarkan barakah, buah-buahannya barakah, gandumnya barakah, wa ta'udu kama kanat, dan akan kembali seperti dulu lagi. Hatta innal isabah minan nas la ya'kuluna ar-rammana wa satadhilluna biqahfiha, niscaya kalian nanti akan makan buah delima dan kalian akan bernaung di bawah kulitnya. Seberapa besarnya kalau kulitnya bisa dijadikan naungan? Barakah itu, barakah. Wa yakunu al-unqud min al-'inab, dan satu unqud, satu rangkai anggur, waqra ba'ir, segede unta atau sebesar tempat unta, tempat mendekamnya unta, satu unqud lah itu, satu jumput anggur sebesar itu rangkaiannya. Wa inna al-laqhah al-wahidah latakfi al-fi'am minan nas. Laqhah itu unta yang masih berumur baru lahir sedikit, apa namanya? Kalau kambing cempe. Ya, kalau kerbau gudel. Nah, kalau unta apa itu? Nah, ini laqhah namanya. Cempenya unta. Satu ekor unta kecil ini la takfil fi'am minan nas, mencukupi sekian banyak orang karena besarnya. Ya jamaah al-kathirah minan nas, fi'am adalah jamaah al-kathirah minan nas. Wa hadha li anna al-ardha lamma tahurat min al-ma'asi. Kenapa kok bisa terjadi demikian? Karena bumi ini ketika bersih dari kemaksiatan, ketika tegak dengan keadilan, ketika muncul padanya pengaruh-pengaruh ketaatan, maka barakah muncul dari langit dan dari bumi. Dari Allah Subhanahu wa taala. Allati mahaqat hadzunub wal kufur, yang tadinya, yang dulunya hilang karena dosa-dosa. Hilang karena kekafiran-kekafiran. Dulu gak akan ada yang berani membela orang kafir. Sekarang banyak yang membela orang kafir. Orang kafir yang mencela Al-Quran, dibela dengan bersilat lidah. Dulu gak ada yang berani begitu. Khana bin a'azakumullah. Orang kafirnya mencerca Al-Quran, mencerca Islam dari dulu. Tidak aneh. Kenapa kafir? Orang kafir memusuhi Islam? Ya sudah, dari dulu. Orang kafir mencerca Al-Quran karena mereka enggak percaya pada Quran. Yang aneh itu yang membelanya. Dari kalangan muslimin. Dari kalangan orang-orang yang mengaku muslim. Ini yang aneh. Sehingga barokah tertahan. Buah semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ini anggur apa wuni? Tahu wuni ya? Yang kecil-kecil itu. Ini anggur apa kersen? Khana bin na'azakum Allah. Wala raiba anna al-'uqubat allati anzalaha Allah fil ardi baqiyat atharuha. Tidak ragu lagi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa balasan-balasan Allah yang Allah turunkan di muka bumi akan terus selama kemaksiatan-kemaksiatan, kedzaliman-kedzaliman, kekafiran-kekafiran masih ada. Baqiyat atharuha sariyatan fil ard, pengaruhnya akan terus ada di muka bumi. Sampai ketika bersih di zaman Imam Mahdi, ketika bersih di zaman munculnya Muhammad bin Abdullah bin Bani Hasan, kembali buah menjadi besar, kembali seperti keadaan semula. Law amana ahli al-qura wa at-taqaw la fatahna 'alayhim barakat min as-sama'i wal ard. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Barakah. Yang dari bumi munculnya barakah, yang dari langit munculnya juga barakah. Hujannya hujan barakah, tumbuh-tumbuhannya tumbuh-tumbuhan barakah. Hanya saja kata Allah, walakin kadzabu, tapi sayang sekali mereka mendustakan. Maka Allah timpakan mereka azab, kata Allah. Dengan berbagai macam panas, paceklik, kering, gagal panen, hama, segala macam jenis hama. Qala tutlabu man yushakiluha min ad-dunub. Semua itu terjadi karena dosa dan sejenisnya. Allati hiya atharu tilkal jara'im, yang itu merupakan pengaruh dari kejahatan-kejahatan tersebut. Allati udzibat bihal umam, yang Allah adab umat-umat dengannya. Wa hadhihi al-atharu lati fil ardi min athari tilkal uqubat. Maka pengaruh-pengaruh tadi di muka bumi adalah karena pengaruh-pengaruh dosa tersebut. Kama anna hadhihi al-ma'asi hiya atharu tilkal jara'im, sebagaimana kemaksiatan-kemaksiatan merupakan pengaruh kejahatan-kejahatan. Ini yang sudah dibahas. Bahwa kejahatan membawa pada dosa berikutnya. Dia berzina. Setelah berzina, takut ketahuan. Berbohong. Dosa berikutnya. Ketika berbohong, berpikir, ini pasti yang membongkar dari pihak perempuannya. Saya bunuh saja. Membunuh. Setelah membunuh, apalagi? Terus. Dosa demi dosa. Karena gak berani membunuhnya, saya membunuh tapi ragu-ragu, minum khamar dulu supaya berani. Berapa sudah dosa? Fatanasabat hikmatullah wa hukmuhul kauni, maka sungguh sesuai hikmah Allah dan hukumnya secara apa yang Allah takdirkan di alam ini. Awalan wa akhiran. Awal atau akhirnya. Ini dari dulu sampai sekarang. Wa kanal azimu minal uqubah lil azimi minal jinar minal jinayah. Maka balasannya sesuai dengan dosanya. Semakin besar dosanya, semakin besar balasannya. Semakin keji perbuatannya, maka semakin mengerikan azabnya. Wal akhaf bil akhaf, yang ringan dengan yang ringan. Tidak sampai kelaparan, tetapi kekurangan. Dia punya harta, punya uang, mau beli, gak ada barangnya. Belum datang pak, kosong. Jangan dikira itu bukan adab. Terus mau makan duit. Duitnya banyak. Tapi mau beli semua warung-warung, semua penjual-penjual, gak ada yang jual. Barangnya gak datang, pak. Kenapa gak datang? Ya gak tahu. Diparani ke tempatnya. Didatangin tempatnya. saya gagal panen pak, mau apa? Ya sudah, makan tuh kertas-kertas dan logam-logam itu tadi. Dikira bahwa dia dengan uangnya bisa membeli segala sesuatu. Padahal kalau Allah jadikan paceklik, gak kepake uangnya sama sekali. Bahkan kalaupun ada orang memiliki air ketika itu, gak mau dijual. Karena paceklik, panas, dan gak ada air sedikit pun. Maka yang punya air, mau dibeli, gak saya jual. Saya mau bunuh diri, gak saya jual. Maka tidak bisa dia mengatasi dirinya sendiri ketika turun azab Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha yahkumu subhanahu baina khalqihi fi daril barzakh wa daril jaza. Demikianlah Allah menghukumi pula para hamba-hambanya, makhluk-makhluknya di daril barzakh, di kuburnya, dan juga di daril jaza, di yaumil qiyamah, hari pembalasan. Wa ta'ammal muqaranat asyaitan wa mahallahu wa daruhu. Dan perhatikan pula maqaranat syaitan. Lihat syaitan dengan tempatnya, tempat tinggalnya, rumahnya. Fa innahu lamma qarana al-'abda wastawla 'alayhi nuzi'atil barakah min 'umrihi. Ketika syaitan menempati satu tempat, maksudnya masuk ke manusia, dan menguasai di tubuh itu, dan dituruti, diikuti, dia betah di situ. Pasti akan berpengaruh pada orang ini yang sudah dijadikan sebagai tempat tinggal syaitan. Akan cabut barokahnya, barokah umurnya, barokah amalannya, barokah ucapannya, barokah rezekinya, semuanya berkurang. Sebagai contoh, mereka yang sudah dikuasai oleh syaitan adalah orang-orang yang gak kenal agama. Turunannya Islam dia, tapi sudah gak peduli dengan agamanya. Kerjanya nongkrong di pinggir jalan dengan khomer, dengan judi, dengan main-main. Bagaimana kira-kira? Rezekinya? Bagaimana mau dapat rezeki? Rezekinya dia buang-buang untuk judi. Habis. Balik lagi, apa yang bisa dijual di rumahnya? Jual lemari. Mabuk lagi. Balik lagi dia ke rumahnya, cari apa yang bisa dijual lagi. Belum umurnya, kebuang sia-sia. Belum badannya, semakin kurus, semakin kering sampai mati. Karena penyakit kronis di tubuhnya, karena narkoba. Kalau ngomong, gak barokah. Pernah lihat orang-orang kayak gitu ngomong? Hah? Sekian kata-kata gak berfaedah sama sekali. La faedata fiha. Kalaupun omongannya benar, gak didengar oleh manusia. Kenapa? Wastalah, kamu mabuk aja mau ngomong. Gak diterima oleh masyarakat. Walama asarat ta'atuhu fil ardi. Ma asarat. Ketika ketaatan berpengaruh di muka bumi. Walama asarat ta'atuhu fil ardi. Ma asarat. Ketika ketaatan akan bermanfaat, maka ketika ketaatan itu tidak diwujudkan, lamma atharat ta'atuhu, tidak memberikan athar, nuzi'at barakah min kulli mahallin zaharat fihi ta'atuhu. Wa kadzalika maskanuhu lamma kana al-jahimu lam yakun hunaka syai'un min ar-ruh wal rahmah wal barakah. Demikian pula tempat akhirnya syaitan, di mana? Di neraka jahim. Kayak apa tempatnya? Tidak ada barokah sama sekali, enggak ada rahmat. Adanya azab, penyiksaan-penyiksaan. Faslun. Al-ma'asi tutfi ghirat al-qalbi. Kemaksiatan akan mematikan ghirah. Akan mematikan semangat beramal saleh. Wa min uqubati dzunub annaha tutfi min al-qalbi nar al-ghirah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk balasan-balasan dosa, termasuk akibat-akibat dosa adalah matinya semangat, padamnya api semangat. Allati hiya lihayatihi wa salahihi kal hararatil ghariziyah, yang merupakan untuk kehidupan dia, untuk kebaikan dia, itu seperti panas gharizia terhadap kehidupan badan. Mungkin para dokter atau orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan akan paham bahwa badan ini hidup, berkembang dan seterusnya karena ada panas, pembakaran di dalam tubuh kita. Pembakaran yang disebabkan karena ini, karena itu yang kalian bahas. Tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hidupnya manusia itu karena ada hararah. Ketika dia mati, dingin. Hararah itu sudah tidak ada lagi. Maka dipegang jenazah, dingin. Demikian pula ghirah, semangat yang ada di hati seorang mukmin itu adalah seperti panas tadi untuk kehidupan badan. Hanya saja ini untuk kehidupan rohani. Kalau ada panas tadi, maka kehidupan rohaninya hidup. Semangat beramal, semangat beribadah, semangat taat, semangat sedekah, semangat ngaji, semangat belajar, terus. Tapi kalau panas itu tidak ada, enggak ada ghirah, maka mulai malas ngaji, malas baca, malas baca Quran, malas bangun subuh, malas untuk beribadah, ila akhirnya. Fal ghiratu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al khubthi was sifatil madmuma. Maka yang namanya ghirah, kita terjemahkan ghirah saja ya, karena terjemahkan semangat juga kurang pas. Ghirah, dipaham? Seorang muslim pasti punya ghirah keislaman, punya ghirah keislaman. Nah, ghirah itu naik turun berbeda-beda setiap orang, tergantung keadaannya. Semakin dia taat pada Allah, semakin tinggi ghirahnya. Semakin dia bermaksiat, semakin turun ghirahnya. Semakin padam ghirahnya. Kalau ada ghirah yang tinggi, maka akan keluar, terusir segala macam sifat-sifat jelek. Sifat pengen begini, hilang. Sifat pengen dipuji, hilang. Sifat dengki, hilang. Kenapa? Karena ada ghirah. Maka terusir itu semua. As-sifat al-madmuma, sifat-sifat yang tercela, malas juga hilang. Kama yukhrijul kir khabthan dahab, sebagaimana api yang disebut atau yang dipakai oleh pandai besi, disebut dalam bahasa Arab kir, untuk membakar besi agar hilang kotoran-kotorannya. Yukhrijul kir khamsad dahab, sebagaimana kir menghilangkan kotoran dari emas. Emas itu dibakar atau dipanaskan, nanti akan terpisah kotoran-kotorannya. Baik. Demikian pula hadid, besi. Oleh pandai besi akan dibakar dan kemudian dipukul-pukul sehingga akan lepas semua yang jelek-jelek. Begitu padam kembali, sudah murni besi yang bersih. Murni, tidak tercampur dengan kotoran-kotoran. Demikian pula al-ghirah. Ketika panas itu ada pada seorang, maka jiwanya akan dibersihkan dengan panasnya ghirah. Seperti dibersihkannya emas tadi dari kotoran-kotoran, seperti dibersihkannya besi dari kotoran-kotoran dengan panasnya kir, maka diri kita juga akan bersih dari dosa-dosa, bersih dari semangat-semangat dosa, atau bersih dari sifat-sifat jelek, karena ada ghirah. Wa asrafun nas wa ajadduha wa alahum ham himmatan ashaddahum ghiratan ala nafsih. Manusia yang paling tinggi, manusia yang paling semangat, atau manusia yang paling baik adalah yang paling tinggi ghirahnya. Yang paling tinggi ghirahnya terhadap dirinya, artinya ghirah keislamannya. Wa khasah wa umumun nas, apakah secara khusus masing-masing pribadi atau keumuman manusia. Walihada kana Nabi SAW aghyarul khalqi alal ummah, oleh karena itu Nabi adalah orang yang paling besar ghirahnya. Kalau seseorang melihat istrinya dengan orang lain atau dengan laki-laki lain, dia marah. Apa namanya di tengah kalian? Cemburu ya? Ghirah juga mirip dengan cemburu. Bahkan bisa disamakan dengan cemburu. Tapi cemburunya adalah kalau melihat kemaksiatan pada keluarganya, pada diri, apalagi pada dirinya, dia gak suka. Itu ghirah namanya. Langsung marah dia. Nabi SAW sangat kuat ghirahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala ashaddu ghirah. Dan Allah lebih cemburu lagi. Kama thabata fis sahih. Sebagaimana dalam sahih. Diriwayatkan dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanya oleh Nabi, ya Sa'ad, bagaimana kalau kau temui istrimu bersama laki-laki lain? Ya Rasulullah, aku akan tebas dengan pedangku ini. Para sahabat terkejut dan Rasulullah SAW tidak terkejut. Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? Apakah kalian terkejut dengan cemburunya Sa'ad? Wallahi aku lebih cemburu dari Sa'ad. Dan demi Allah, Allah lebih cemburu dari aku. Oleh karena itulah Allah haramkan yang haram-haram. Oleh karena itulah Allah haramkan yang haram-haram. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Ata'jabuna min ghirati Sa'ad? La ana aghyaru minhu. Sungguh aku lebih ghirah, lebih cemburu dari Sa'ad. Wallahu aghyaru minni. Dan Allah lebih cemburu dari aku. Kelanjutan hadisnya, maka Allah haramkan yang haram-haram. Ketika ada seorang berbuat dosa, berbuat keharaman, Allah larang. Itu cemburu. Ghirah. Wa bi sahih aidan annahu qala fi khutbatil kusuf. Demikian pula dalam kitab sahih, masih Sahih Bukhari, ketika Rasulullah SAW khutbah dalam salat kusuf, salat gerhana. Ya ummat Muhammadin, ma ahadun aghyar min Allah an yazni 'abduhu aw tazni amatuhu. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah seorang pun lebih cemburu dari Allah ketika ada seorang hambanya berzina atau seorang amahnya berzina. Artinya hamba perempuan. Hadirin azakumullah, kalau terjadi perzinahan, siapa yang marah biasanya? Suami perempuan itu marah kalau selingkuh istrinya. Istri dari laki-laki yang zina juga marah karena selingkuh suaminya. Keluarga dari si perempuan, keluarga dari laki-lakinya marah. Nah mereka berbuat zina. Orang-orang mukmin yang punya iman melihat kemaksiatan terjadi di kampungnya, di desanya, juga marah. Orang ajar itu merusak desa kita. Itu namanya ghirah. Tetapi dikatakan di sini bahwa Allah yang paling cemburu. Aghyar min Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah SWT. Atau tidak ada sesuatu yang lebih cemburu daripada Allah SWT ketika seorang hamba laki-laki, hamba perempuan berzina. Kalau seseorang tidak punya rasa cemburu, apa mau dikata? Tidak ada harapan. Kalau seseorang tidak punya cemburu, enggak ada harapan. Dayyuth. La yadkhulul jannata dayyuth. Enggak akan masuk surga dayyuth. Keluarganya berbuat maksiat, dibiarkan, berzina, dibiarkan, bahkan diantarkan, disewakan. Apa ada Ustaz yang seperti itu? Ada. Dan terjadi. Dan bisa diketahui siapa dan di mana. Satu keluarga terkena fitnahnya Syiah, percaya, langsung jadi Syiah. Terjadi di dekat Cirebon sana, bukan di Cirebonnya, di Kuningan. Sampai pada tingkat tokoh pengajar Syiahnya ini, ustadznya mereka, ustadz Syiah, meminta pada si laki-laki tadi, saya ingin mut'ah istrimu. Diberikan. Wallahi dayyuth wa dayyuth wa dayyuth. La yadkhulul jannata dayyuth. Sampai barakallahu fikum, semua kerabatnya, tetangganya, semuanya marah. Walaupun orang yang enggak ada hubungan kerabat marah, apalagi yang punya hubungan kerabat. Loh, saya nikahkan anak perempuan saya kepadamu bukan untuk disewakan kepada orang lain. Marah bukan main. Dibiarkan istrinya mut'ah dengan laki-laki lain. Enggak punya rasa cemburu sama sekali. Apa mau dikata? Kalau sudah enggak punya cemburu. Na'udzubillah. Susah untuk diajak kembali atau susah untuk kita beritahu, karena sudah tidak punya lagi ghirah, tidak punya ghirah. Rasulullah SAW, agama bejat adalah agama Syiah. Agama yang mengajarkan kebusukan akhlak adalah agama Syiah. Maka hati-hati wahai kaum muslimin dari fitnah mereka. Wallahu taufiq wal afiyah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.